إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين أعزني الله وإياكم. InsyaAllah sebagaimana biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Ini pelajaran tafsir yang secara umum kita ambilkan dari penjelasan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya. Kita masih pada surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Kita masih pada surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Kita membaca ayatnya terlebih dahulu secara cepat dan maknanya supaya lebih lengket maknanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin, jika datang kepada kalian para wanita yang beriman dalam keadaan berhijrah, famtahinuhun, maka ujilah mereka, Jadi jangan langsung diterima. Allahu a'lamu bi'imanihin. Allah lebih mengetahui dengan keimanan mereka. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Maka jika kalian mengetahui mereka adalah wanita-wanita yang beriman, maka jangan kalian mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Al-kufar, orang-orang kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun. Mereka, yakni para wanita-wanita tersebut yang muslimah, itu tidak halal bagi mereka laki-laki kafir. Mereka, para wanita-wanita muslimah, tidak halal bagi laki-laki kafir. Para laki musyrikin, kufar. Walahum yahilluna lahun. Dan mereka, yakni laki-laki yang kafir, tidak halal bagi wanita-wanita muslimah. wa atuhum ma anfaku, dan berikanlah kepada mereka apa-apa yang telah mereka infakan. Wa atuhum ma anfaku, dan berikanlah kepada mereka apa-apa yang telah mereka infakan. Wala junaha alaikum an tankihuhunna, dan tidak ada dosa atas kalian untuk menikahi mereka. Idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka. Wala tumsiku bi'isamil kawafir, dan janganlah kalian menahan ikatan pernikahan, tali ikatan pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Janganlah kalian menahan tali ikatan pernikahan dengan kawafir, wanita-wanita yang kafir. Was'alu ma anfaqtum, dan mintalah apa yang kalian telah infakkan kepada mereka. Wal yas'alu ma anfaqu, dan hendaknya mereka, yakni orang-orang kafir, meminta apa-apa yang juga mereka telah infakkan. Dzalikum hukumullah yahkumu bainakum, yang demikian itu adalah hukum Allah. Yahkumu bainakum, dia menghukumi di antara kalian. Wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya ayat ini berkaitan dengan sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yang mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian Hudaybiyah dengan orang-orang kafir musyrikin, di antara isi perjanjiannya adalah kalau ada dari kalangan orang-orang musyrikin yang pergi menuju kaum muslimin dalam keadaan muslim, maka harus dikembalikan kepada orang-orang kafir. Harus dikembalikan kepada orang-orang musyrikin. Nah, di dalam ayat ini, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan perjanjian itu bagi para wanita. Allah membatalkan perjanjian itu bagi para wanita. Artinya, kalau laki-laki dari kalangan musyrikin, dia datang menuju kaum muslimin dalam keadaan muslim, maka dipulangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipulangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan perjanjian sulhul Hudaybiyah. Tetapi kalau yang dari negeri kafir, orang-orang itu adalah wanita, dan mereka jujur berhijrahnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala membatalkan perjanjian tersebut, dan tidak memulangkan mereka kepada orang-orang kafir. Nah, tetapi syaratnya kemarin dikembalikan mahar-mahar mereka. Dikembalikan mahar-mahar mereka. Kenapa tidak dikembalikan wanita-wanita tersebut? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Dikarenakan sangat berbahaya terhadap agama mereka. Nah, dari ayat ini sebelum kita lanjutkan penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah, selain faedah-faedah yang telah disebutkan, 6. Pentingnya ikhlas di dalam beramal. Pentingnya keikhlasan di dalam beramal. Nah, Kenapa? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, amalan besar sebagaimana telah kita ketahui adalah berhijrah. Termasuk amalan yang besar adalah berhijrah. Naam. Amalan yang sangat besar berhijrah dari negeri kekufuran, negeri yang banyak kemaksiatan menuju negeri muslim. Negeri yang muslimah. Tetapi ikhwanahujan rahimani wa rahimakumullah ketika niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, mungkin karena dia ingin mencari suami karena benci kepada suaminya yang lama pergi. Nah, berhijrah menuju negeri muslimin, atau dia mau mengambil harta ataupun berdagang di negeri tersebut, maka hal tersebut menunjukkan ketidakikhlasan. Maka Allah memerintahkan kalau memang mereka, wanita-wanita yang berhijrah ini tujuannya karena memang karena ribut, karena enggak suka dengan suaminya yang di sana, maka pulangkan. Maka dipulangkan. Atau karena urusan-urusan duniawiyah mereka hijrah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, telah ma'ruf hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawwa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka barang siapa yang hijrahnya menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kan tetapi barang siapa yang hijrahnya karena ingin menikahi seorang wanita, karena menginginkan seorang wanita yang akan dia nikahi, atau karena menginginkan dunia yang dia cari di tempat dia berhijrah, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niat-niatkan. Nah, dia mendapatkan sesuai niatnya perkara-perkara duniawi. Tetapi kalau niatnya perkara-perkara ukhrawi, khairuddin rahimani wa rahimakumullah, benar-benar ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia insyaallah taala akan diberikan pula bagian dari dunia. Akan diberikan pula bagian dari dunia. Tetapi orang-orang yang niatnya tidak ikhlas, apapun tujuannya, apapun amalannya, baik hijrah maupun thalabul ilm ataupun yang lainnya, ketika niatnya mencari dunia, maka dia mungkin akan mendapatkan dunia, mungkin tidak, akan tetapi akhirat dia tidak akan mendapatkan. Tetapi kalau niatnya mencari akhirat, mencari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syaikhul rahimahullah, termasuk perkara yang sangat menakjubkan orang-orang yang meniatkan negeri akhirat, dia akan mendapatkan dunia. Ya kunafijin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga berarti harus benar-benar di dalam amalan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan. Ya kunafijin rahimani wa rahimakumullah. Nah, karena di sini disebutkan kalau dia benar-benar beriman dalam hijrahnya benar-benar ikhlas, maka jangan dipulangkan kepada orang-orang kafir. Begitu pula sanahidin rahimani wa rahimakumullah, faedah dari ayat ini menunjukkan kepada kita wajibnya mahar di dalam pernikahan. Wujubul mahri fin nikah. Nah, wajibnya mahar di dalam pernikahan. Allah mengatakan wala junaha alaikum an tankihuhunna tidak ada dosa bagi kalian untuk kalian menikahi mereka idza ataitumuhunna ujurahunna, jika kalian memberikan kepada mereka upah-upah mereka, yakni mahar-mahar mereka. Nah, Khonuhiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita sampai pada ucapan As-Sa'di rahimahullah minal maqasidi ad-dunyawiyah. Beliau mengatakan berikutnya, fa in kunna bihadzal wasfi, maka jika mereka para wanita-wanita yang berhijrah tersebut, kunna bihadzal wasfi, ini sifatnya, apa sifatnya? Maksudnya dia ternyata berhijrah itu tidak jujur. Dia ingin menikah dengan seseorang. Dia ingin menginginkan negeri, tidak ikhlas. Bukan karena benar-benar beriman untuk berhijrah, tetapi karena mencari dunia. Entah ingin menikah, atau karena benci dengan suaminya yang di sana, atau karena menginginkan negeri yang makmur, dan seterusnya. Maka kalau sifatnya demikian, kata Sesari rahimahullah, fa'in kunna bihadzal wasfi, maka jika mereka, para wanita tersebut, demikian sifatnya, ta'ayyana radduhunna, maka harus untuk mengembalikan mereka. Maka harus ta'ayyan, wajib, harus untuk mengembalikan mereka ke negeri mereka. Wafa'an bisyarti, dalam rangka memenuhi syarat. Dalam rangka memenuhi persyaratan yang sesuai dengan perjanjian sulhul Hudaibiyah. Kalau ada orang-orang kafir musyrikin yang pergi menuju negeri muslimin dalam keadaan muslim, maka dipulangkan. Min ghairi husuli mafsadatin, dengan tanpa adanya mafsadah sama sekali. Dengan tanpa ada terjadi mafsadah sama sekali. Nah, ini menunjukkan kepada kita, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, mereka kalau jujur keimanannya tidak dikembalikan karena itu berbahaya, itu yang dimaksud berbahayanya adalah pada agama mereka. Sudah paham ya? Ketika mereka jujur, Allah menjegaskan jangan dikembalikan, tetapi kalau enggak jujur kembalikan, berarti yang dikhawatirkan itu adalah fitnah yang menimpa agama mereka. Karena wanita itu lebih lemah, ya kan, fi rahimani wa rahimakumullah. Karena wanita lebih lemah daripada laki-laki. Nah, sehingga dikhawatirkan terfitnah mereka kalau dikembalikan ke negeri kafir. Nah, maka oleh sebab itulah, ya kan, fi rahimani wa rahimakumullah. Nah, beberapa kejadian banyak. Nah, wanita-wanita muslimah karena alasan cinta senang kepada seseorang yang kafir, dia rela meninggalkan agamanya. Nah, yang banyak terjadi, ya kan, wahidin rahimani wa rahimakumullah, kan enggak boleh menikah antara laki-laki kafir dengan wanita muslimah. Atau sebaliknya, laki-laki muslim menikah dengan wanita kafirah. Enggak boleh, kecuali ahlul kitab. Tetapi kalau kita melihat kenyataan, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, terjadi pernikahan antara kafir dengan, atau muslim dengan kafirah, atau sebaliknya, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, yang banyak terjadi adalah yang laki-lakinya kafir, yang perempuannya muslimah. Ini wallahu ta'ala alam secara kejadian yang banyak terjadi. Kan enggak boleh. Kalau enggak boleh kan berarti kan mesti salah satunya harus pindah agama. Nah, kenyataan yang banyak terjadi, akhwanul rahimani wa rahimakumullah, yang laki-laki itu kafir, yang wanita muslimah tadinya, maksudnya tadinya. Kemudian waliyazubillah dia rela karena dunia, karena pengin suami yang kaya raya ini dan itu, dia tinggalkan agamanya. Ini para wanita lemah, ikhwanul rahimani wa rahimakumullah. Walaupun juga ada kemungkinan juga laki-laki dia akan lemah di hadapan wanita kafirah. Nah, di hadapan wanita yang kafirah. Tetapi secara kenyataan yang banyak lemah adalah siapa? Pihak wanita. Pihak wanita. Ketika dia sudah waliyazubillah lagi ada, masya Allah. Nah, laki-laki yang kafir ini karena ingin menikahi wanita muslimah, dia pura-pura masuk ke dalam Islam. Dia pura-pura masuk ke dalam Islam. Setelah dia menikah, dia memiliki anak, tentunya wanita ini ketergantungan dengan suaminya, dia kembali kepada agamanya. Sang wanita gimana? Dengan terpaksa, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dia tinggalkan agamanya. Tadinya suaminya, entah betul atau pura-pura, wallahu ta'ala alam bisawab, masuk ke dalam Islam. Setelah menikah, punya anak, punya ketergantungan, akhirnya dia pindah kembali ke lain agama, dan istrinya pun ikut serta. Ini kita ingin menjelaskan bahwasanya memang wanita itu lemah, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Wanita itu lemah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sampai membatalkan perjanjian terhadap siapa? Para wanita. Terhadap para wanita. Karena mengkhawatirkan keimanan mereka, fitnah yang menimpa agama mereka. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Wa inim tahnuhunna fawujidna shadiqatin, dan jika mereka, orang-orang yang beriman, telah menguji mereka, dan didapati mereka, para wanita ini, jujur. Awalimu zalika minhunna min ghairi imtihan, atau mereka mengetahui hal tersebut, kejujurannya dari mereka, walaupun tanpa diuji, sudah tahu dia jujur. Fala yarji'uhunna idal kufar. Maka, kaum mukminin janganlah memulangkan mereka, mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Mereka, para wanita-wanita muslimah, tidak halal bagi mereka laki-laki yang kufar. Para laki kafir. Wa lahum yahilluna lahun. Dan laki-laki yang kafir, mereka, para laki yang kafir, tidak halal juga bagi wanita-wanita yang muslimah. Fahadhihi mafsadatun kabiratun fi raddihinna ra'aha asyari'u wa ra'a aydan alwafa'u bisyarti. Maka ini, kenapa tidak diperbolehkan menikah laki-laki muslim dengan wanita kafirah ataupun sebaliknya? Ini adalah mafsadah yang besar pada pengembalian mereka kalau para wanita tersebut dikembalikan. Yang pembuat syariat, yakni Allah tabaraka wa ta'ala, memperhatikannya. Begitu juga dalam rangka memperhatikan, mempertimbangkan pemenuhan terhadap persyaratan yang ada pada sulhul Hudaibiyah. Bi an yu'tul kuffara azwajuhunna ma anfaku 'alaihinna minal mahri wa tawabi'ihi iwadan anhunna. Naam. Dengan para wanita atau istri-istri tersebut memberikan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka infakkan kepada mereka berupa mahar dan pengikut-pengikutnya yang mengikutinya. Iwadan anhunna, sebagai ganti dari mereka. Maksudnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Naam. Ketika mereka benar-benar beriman, kalau dikembalikan kepada orang-orang kafir, berbahaya. Ini diperhatikan oleh pembuat syariat. Paham tak? Pertama. Yang kedua yang diperhatikan, dari sisi yang kedua, sisi yang lain, ketika mereka tidak dikembalikan itu, seolah-olah melanggar janji. Paham tak? Seolah-olah apa? Tidak memenuhi syarat perjanjian. Paham tak? Dari satu sisi, kalau mau dikembalikan bahaya, tetapi kalau tidak dikembalikan, dari satu sisi kalau dikembalikan itu berbahaya, cuma itu kalau tidak dikembalikan, ya fadzil rahimani wa rahimakumullah, seolah-olah melanggar perjanjian. Ini kan dua yang apa? Bertolak belakang. Dua yang bertolak belakang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk menjaga wanita muslimah supaya tidak terfitnah, tidak boleh dikembalikan. Tetapi dalam rangka menjaga perjanjian, Allah mensyariatkan dikembalikan maharnya. Paham tak maksudnya? Untuk menjaga. Nah, supaya mereka tidak terfitnah agamanya, jangan dikembalikan. Nah, dan dalam rangka menjaga, jangan sampai dikatakan melanggar perjanjian, maka untuk mengobatinya, orang-orang yang beriman, wanita-wanita yang telah beriman itu harus mengembalikan mahar-maharnya dan juga apa? Pengikut-pengikutnya kepada orang-orang kafir. Sehingga bahasanya mungkin wallahualam seolah-olah biar tidak dirugikan. Paham enggak? Tidak dirugikan. Ini ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, menunjukkan kepada kita fitnah yang menimpa agama itu berbahaya. Nah, fitnah yang menimpa agama itu lebih berbahaya daripada fitnah yang menimpa duniawi. Yang semirip, yang semisal mungkin ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika naam Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi kul qitalun fihi kabiru wa mana mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, yakni berperang di bulan haram. Kul qitalun fihi kabir, katakanlah berperang di bulan haram itu dosa besar. Naam. Tetapi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam lanjutan ayatnya, tetapi kesyirikan, kekufuran dan mengusir kaum muslimin itu lebih besar dosanya daripada berperang di bulan haram. Ini kan terjadi ketika terjadi kekeliruan dari pihak kaum muslimin yang membunuh seorang kafir di bulan haram. Jadi paham ya? Ini kan terjadi, dipertanyakan seperti ini, ketika terjadi kekeliruan dari salah seorang kaum muslimin yang membunuh seorang kafir di bulan haram. Sehingga dicela kaum muslimin ketika itu. Nah, Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, ikhrah hijan rahimani wa rahimakumul, memang salah, keliru. Nah, berperang membunuh di bulan haram, cuma kesyirikan itu lebih besar dari dosa membunuh di bulan haram. Nah, mengusir kaum muslimin dari negeri mereka dan juga kesyirikan lebih besar daripada apa? Membunuh di bulan haram. Ini menunjukkan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, fitnah yang menimpa agama itu lebih berbahaya. Fitnah kesyirikan. Terfitnah agamanya. Makanya, nah, wanita-wanita kafir karena sangat dikhawatirkan terfitnah agamanya, jangan dikembalikan. Walaupun mungkin seolah-olah apa? Melanggar perjanjian padahal kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah membatalkannya karena benar-benar menjaga agama para wanita yang lemah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sekali lagi menunjukkan kepada kita benar-benar diperhatikan. Nah, tentang agama mereka jangan sampai terfitnah. Nah, untuk menjaga ini maka disyariatkan, kata Sa'di rahimahullah, para wanita-wanita tersebut memberikan kepada orang-orang kafir apa yang telah mereka infakkan kepada mereka, dikembalikan. Bahasa kasarnya, dia pergi kan saya sudah ngasih mahar, sudah ngasih ini dan itu, habis apa yang kita dapatkan. Nah, sehingga syariat ini menyebutkan untuk apa? Mengembalikan mahar-mahar mereka dan pengikut-pengikutnya sebagai ganti dari para wanita tersebut. Nah, wala junaha hina izin 'alal muslimin ayyan kihuhunna walau kana lahunna azwajun fi daris syirik. Dan tidak ada dosa ketika itu bagi kaum muslimin. Tidak mengapa ketika itu bagi kaum muslimin untuk menikahi para wanita tersebut. Walaupun mereka memiliki suami-suami di negeri syirik. Walakin bisyarti an yu'tuhunna ujurahunna minal mahri wan nafaqah. Akan tetapi dengan syarat, siapa saja yang mau menikahinya harus memberikan kepada mereka bayaran-bayaran, ganjaran-ganjaran mereka berupa mahar dan juga nafkah. Nah, ini tadi yang kita katakan apa? Wajibnya mahar dan nafkah bagi seorang suami. Nah, wa kama annal muslimah la tahillu lil kafir, fakadzalikal kafirah la tahillu lil muslim ayyumtikaha madamat ala kufriha. Sebagaimana wanita muslimah tidak halal bagi laki-laki kafir, begitu pula wanita yang kafirah tidak halal bagi seorang muslim laki-laki untuk menahannya selama wanita tersebut berada di atas kekufurannya. Nah, ghaira ahlil kitab, kecuali wanita ahlul kitab. Maka boleh bagi laki-laki nam yang beriman untuk menikah dengan wanita ahlul kitab. Tetapi ingat, tidak boleh sebaliknya. Laki-laki yang beriman, laki-laki muslim, tidak boleh menikah dengan orang-orang kafir yang bukan ahlul kitab. Boleh menikahi wanita-wanita ahlul kitab. Tetapi wanita-wanita muslimah tidak boleh menikahi laki-laki kafir yang bukan ahlul kitab. Dan tidak boleh menikahi laki-laki kafir yang ahlul kitab. Apa tak bedanya? Beda ya? Nah, kalau laki-lakinya, laki-laki muslim, itu tidak boleh menikahi wanita kafir yang bukan ahlul kitab. Majusi, Konghucu, Hindu, Buddha, kalau yang kita kenal itu enggak boleh seorang laki-laki muslim menikah dengan orang-orang yang beragama demikian. Tetapi menikah dengan, ini secara hukum, menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab Yahudi dan Nasrani diperbolehkan. Tetapi kalau wanitanya itu muslimah, tidak boleh menikah dengan orang kafir apapun bentuknya, baik ahlul kitab atau bukan. Paham ya? Ini kenapa? Sekali lagi, sangat-sangat berbahaya bagi para wanita. Karena wanita itu tadi lemah. Sehingga terjadi perbedaan. Kan kalau sama kan berarti kan wanita muslimah tidak boleh menikah dengan kafir ahlul kitab dan boleh menikah dengan laki-laki ahlul kitab. Itu kalau sama. Wa illa ternyata tidak disamakan. Kalau wanitanya muslimah semuanya tidak boleh menikah dengan orang-orang kafir, baik ahlul kitab maupun wataniyun. Naam, ahlul watan yang bukan ahlul kitab. Semoga difahami. Ini dikarenakan sekali lagi benar-benar wanita itu lemah dan menunjukkan kepada kita ya qadhafidin rahimani wa rahimakumullah, wanita itu juga sangat diperhatikan di dalam agama Islam. Walihadza qala ta'ala. Oleh karena inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tumsiku bi'isamil kawafir, dan janganlah kalian menahan tali ikatan pernikahan dengan wanita-wanita kafir. Wa iza naha anil imsaki bi'ismatiha fannahyu an ibtida'i tazwijiha awla. Kata Sa'di rahimahullah, jika Allah Subhanahu wa taala melarang dari menahan ikatan pernikahan dengan wanita-wanita kafir, maka larangan dari memulai pernikahan dengan wanita kafir lebih aula, lebih utama untuk tidak diperbolehkan. Yang sudah nikah saja harus diceraikan, apalagi yang belum nikah enggak boleh mau menikah dengan wanita kafir. Sudah berlalu pada faedah pertemuan yang sebelumnya. Was'alu ma anfaqtum ya ayyuhal mu'minun. Dan mintalah apa-apa yang telah kalian infakkan wahai kaum mukminin. Hina tarji'u azwajukum murtaddina ilal kuffar. Ketika istri-istri kalian kembali kepada orang-orang kafir dalam keadaan murtad. Nah sekarang penjelasannya sebaliknya. Kalau di awal-awal dijelaskan tentang wanita-wanita yang suaminya kafir, dia berhijrah masuk dalam Islam. Nah sekarang sebaliknya. Laki-laki yang muslim, kaum muslimin, dia memiliki istri-istri, dia yang murtad. Murtad menuju orang-orang kafir. Nah, kalau tadi kan dari kafir, dia masuk Islam. Nah sekarang ternyata bagaimana dengan kalau wanita-wanita tersebut, dia murtad menuju orang-orang kafir. Kan otomatis enggak boleh lagi menikah dengan dia. Otomatis tidak boleh lagi menikah dengan dia. Fa idza kanal kuffaru ya'khuzuna minal muslimina nafaqatan man aslamat min nisa'ihim istahaqqal muslimun an ya'khuzu muqabalata ma zahaba min nisa'ihim ilal kuffar. Nah, maka jika orang-orang kafir mereka mengambil dari kaum muslimin nafkah orang ataupun wanita-wanita yang telah masuk Islam dari istri-istri mereka, kaum muslimin pun berhak untuk mengambil nafkah orang-orang yang telah murtad kepada orang-orang kafir. Paham ya? Tadi orang-orang kafir istrinya masuk Islam, pergi kepada kaum muslimin, maka harus dikembalikan maharnya. Nah sekarang, dan juga nafkah yang lainnya. Nah sekarang kalau istri-istri kaum muslimin yang berubah murtad. Juga sama, mereka berhak untuk apa? Mengambil apa yang telah mereka infakkan, mahar yang telah mereka berikan. Itu namanya was'alu ma anfaktum, dan mintalah apa-apa yang telah kalian infakkan. Wa fi hadza dalilun ala anna khurujal bud'i minaz zawj mutaqawwim. Naam. Fa idza afsada mafsada nikahi imraati rajulin bi radain aw ghairihi kana alaihi dhamanul mahar. Wa qawluhu dzalikumul hukmu alladzi dzakarahu Allahu bainahu wa bayyanahu lakum yahkumu bihi bainakum wallahu alimun hakim fa ya'lamu ta'ala ma yasluhu lakum minal ahkam wa yashra'u lakum ma taqtadhihi alhikmah. Dan pada hal ini ada dalil yang menunjukkan bahwasanya keluarnya Naam al-budu, ikatan perkawinan itu pergaulan dari sang suami. Naam itu mutaqawwim. Maka jika rusak pernikahan seorang wanita dengan laki-laki dengan sebab rodo'ah dan atau selainnya, maka nam alaihi dhamanul mahar, wajib atasnya tanggungan mahar. Ini beliau Allah alam apa maksud yang di atas itu, tetapi beliau menyebutkan faedah di sini kalau seorang laki-laki telah menikah nam dengan seorang wanita, kalau salah satunya murtad, maka qul hadin rahimani wa rahimakumullah, otomatis pernikahannya terjadi apa? Fasakh. Otomatis pisah. Enggak pakai talak-talakan. Kalau murtad itu otomatis terjadi fasakh namanya. Pisah tanpa talak. Siapapun yang pindah agama. Nah, beliau menyebutkan pula ya qul hadin rahimani wa rahimakumullah yang semisal terjadi fasakh otomatis adalah ketika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata ya khalafun rahimani wa rahimakumullah sesusuan. Ternyata apa? Sesusuan. Ini beliau ingin menyamakan tentang harus mengganti mahar tadi. Nah, ternyata apa? Sesusuan. Nah, atau selainnya, maka bagi dia atas laki-laki tersebut naam tanggungan mahar. Tanggungan maharnya atas laki-laki tersebut. Naam. Wa qawluhu, dan firmannya yang demikianlah hukum yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dan Allah menjelaskannya kepada kalian yang dia menghukumi dengannya di antara kalian. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Faya'lamu ta'ala ma yasluhu lakum minal ahkam. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Subhanahu wa ta'ala alim, Allah maha mengetahui apa yang bermaslahat bagi kalian dari hukum-hukum, walaupun mungkin berat bagi kalian, tetapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala membuat hukum untuk kita semuanya, maka dia mengetahui bahwasanya hukum tersebut bermaslahat bagi kita semuanya. Wa yasra'u lakum ma taqtadhihi al-hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kalian apa-apa yang hikmah itu menghendakinya. Ya, apa-apa yang hikmah itu menghendakinya. Ini menunjukkan kepada kita ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala harus tunduk dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan diupayakan untuk tidak berat di dalam apa? Menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyakulu sami'na wa ata'na. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya saja ucapan kaum mukminin ketika mereka diseru kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Ucapan mereka mendengar dan taat. Walaupun mungkin di dalam hatinya ada keberatan, maka prinsip yang harus kita tanamkan, walaupun mungkin berat syariat tersebut bagi kita, maka ketahuilah Allah itu alimun hakim. Maksudnya ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, maha mengetahui Allah itu hal tersebut, walaupun berat bagi kalian, itulah yang bermaslahat bagi kalian. Walaupun mungkin berat bagi kalian, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah pada perkara, pada hukum yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Sehingga ini menuntut bagi kita semuanya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, apapun hukum Allah tabaraka wa taala, apapun hukum Allah Subhanahu wa taala, baik hukum Allah yang bersifat syar'i atau hukum Allah yang bersifat kauni. Hukum Allah sebagaimana telah sering kita sampaikan ada dua. Ada hukum Allah al-kauni, hukum Allah secara kauni. Yang kedua, hukum Allah asy-syar'i, hukum Allah secara syar'i. Hukum Allah yang kauni, yakni takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang mungkin berat dirasa oleh seorang hamba. Yang tidak sesuai dengan keinginannya, enggak sesuai dengan cita-citanya, itu hukum Allah yang kauni. Begitu juga syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala yang juga biasanya kebanyakan manusia berat dalam melaksanakannya. Itu fitrah manusia dan terus godaan-godaan dari para syayatin. Maka maksudnya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir li hukmi rabbi. Sabarlah, maka sabarlah engkau dengan hukum Rabbmu. Baik hukum Rabbmu yang sifatnya kauni ataupun yang sifatnya syar'i. Yang terasa berat. Yang kauni, yang berat biasanya apa? Kejadian-kejadian, takdir-takdir yang tidak sesuai selera. Nah, yang bersifat syar'i tentunya perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah yang biasanya berat bagi jiwa. Maka maksudnya sabarlah. Kenapa harus sabar dengan ketetapan Allah, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mengetahui yang Allah telah tetapkan bagi kita itu, itulah yang paling bermaslahat. Ini perhatikan. Nah, ini perkara yang terkadang tidak kita sadari. Nah, ketika kita mendapatkan takdir-takdir hukum Allah yang kaun yang tampak tidak sesuai dengan selera kita, nampak kita mungkin kurang setuju, mendongkol, kecewa, dan seterusnya. Maka dengan penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah ini, kita mengetahui bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan bagi kita, itulah yang bermaslahat bagi kita. Nah, dan apa yang Allah tetapkan bagi kita, walaupun mungkin tidak sesuai dengan selera kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinilah dia memiliki hikmah. Dia memiliki hikmah. Maka ini menunjukkan, menuntut bagi kita semuanya, berarti kalau kita memahami ini, hendaknya kita benar-benar sabar dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, baik yang syar'i maupun yang kauni, karena itulah yang bermaslahat bagi kita. Dan kita mungkin tidak mengetahui ada hikmah di baliknya yang Allah Subhanahu wa taala tentunya menghendaki, dan itulah sekali lagi yang terbaik bagi kita semuanya. Maka ketika kita mengetahui ini, wallahu alimun hakim, ini namanya kan mengamalkan konsekuensi dari nama-nama dan sifat Allah. Yang kita sebutkan tadi namanya mengamalkan konsekuensi. Di antara konsekuensi nama Allah Alim dan konsekuensi nama Allah Hakim. Sehingga benar-benar bermanfaat keimanan kita dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, berpengaruh di dalam kehidupan kita semuanya. Ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang luar biasa dari Syekh Sa'di rahimahullahu taala ketika beliau menyebutkan nama Allah, wallahu alimun hakim. Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana, fa ya'lamu ta'ala ma yasluhu lakum minal ahkam. Maka dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang bermaslahat bagi kalian dari hukum-hukum, dan apa saja yang Allah syariatkan bagi kalian itu pasti memiliki hikmah. Terkadang kita mengetahuinya, terkadang kita tidak mengetahuinya. Semoga ini memberikan manfaat apa yang beliau sampaikan ini kepada kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.